Mengapa kakak masih setia padaku? Setelah ternyata aku bukannya setia untukmu. Pergilah kau pergi dariku. Pergilah kau pergi jauh. Maafkan, kan ku sengaja lukai hatimu. Bukan sememang itu yang aku mahu. Maafkan diriku, oh sungguh. Cobalah kau lihat apa ada di depanmu. Satu hari kau pasti tahu segala apa ku lakukan segala. Kakak masih setia padaku. Setelah ternyata aku bukan.